Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان وأخوات في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Pada pertemuan yang telah lalu, kita sudah sampai pada bab yang ke-46, suatu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bab At-Tasammi biqadil qudati wa nahwihi. Bab tentang larangan haramnya menamakan dirinya atau seseorang menamakan dirinya dan dia ridho dengan nama qadi al-qudat, qadinya para qadi dan yang semisalnya. Maksud dari yang semisalnya adalah setiap nama yang di dalamnya ada unsur pengagungan yang sangat kepada makhluk dari lakop-lakop ataupun nama-nama yang tidak layak nama tersebut atau lakop tersebut kecuali ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Malikul Amlak atau Hakimul Hukam, Sayyidus Sadati, Sultanus Salatin, dan yang semisalnya. Pada pertemuan yang telah lalu kita pun telah menjelaskan bahwasanya orang yang dia menamakan dirinya dengan nama-nama ini atau orang lain menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut, wa huwa radin, dengan syarat dalam keadaan dia ridho. Berarti kalau ada orang yang menamakan dirinya dengan nama tersebut tapi dia tidak ridho, maka tidak masuk ke dalam ancaman yang ada pada bab yang kita bahas. Maka orang yang seperti ini, yang dia menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut atau orang lain menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut dan dia ridho, maka hakikatnya dia telah menjadikan dirinya bersekutu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam perkara yang tidak berhak disandang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan tidak ada seorang pun yang berhak dia dijuluki sebagai qadinya para qadi, hakimnya para hakim, rajanya para raja kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang demikian ini diharamkan dan dilarang karena yang dituntut bagi seorang makhluk adalah dia bertawadhu, merendahkan diri bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berbangga diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya akidah tauhid adalah mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bentuk penyerupaan makhluk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya tatkala seseorang dia bergelar qadi al-qudat, di dalamnya ada unsur penandingan atau penyamaan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ini dapat merusak akidah pada diri seseorang. Dan hal ini termasuk bentuk su'ul adab bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sekarang kita bahas dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam sahih, yaitu sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna akhna'a ismin indallah rajulun tasamma malikal amlak la malika illallah. Ruwahu Bukhari. Hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna akhna'a ditafsirkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pada akhir babnya, akhna yakni awdhu, sesungguhnya nama yang paling hina, nama yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Malikal Amlak. Itu seseorang yang dia bernama dengan nama Malikul Amlak. Gelar Malikul Amlak, rajanya para raja, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Fauzan, apabila dimutlakkan kepada hamba, seorang hamba dia bergelar Malikul Amlak, maka hakikatnya gelar tersebut adalah hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin maksud dari seseorang yang menggelari dirinya dengan nama tersebut tujuannya adalah untuk meninggikan dirinya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengabarkan atau menyebutkan balasan bagi orang yang dia menamakan dirinya dengan Malikul Amlak sebagai nama yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebalikan dari niatnya. Tatkala seseorang dia menamakan dirinya dengan Malikul Amlak, tentu tujuannya adalah untuk membanggakan diri. Maka tatkala dia membanggakan diri, maka hakikatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hina perbuatan yang dia lakukan. Waja'alahu wadhi'an, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan dirinya rendah tatkala dia meninggikan dirinya di sisi makhluk, maka balasannya ya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia rendah. Sebagaimana di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, innal mutakabbirina yaumal qiyamah yuhsaruna amsal dzarrah, sesungguhnya orang-orang yang sombong amsal dzarrah, ya seperti dzarrah. Dzarrah itu sebagaimana yang telah kita dapatkan penjelasannya, ya ada tiga tafsiran dari dzarrah. Yang pertama adalah anaknya semut, kemudian yang kedua adalah debu, kemudian yang ketiga adalah tatkala kita di rumah kita ada cahaya, ya kemudian dari cahaya tersebut ada sesuatu yang terbangan, itu adalah dzarrah. Dan orang-orang yang sombong, yang dia menyombongkan dirinya pada hari kiamat, maka Allah akan balas dengan kebalikannya. Allah akan kumpulkan pada hari kiamat seperti dzarrah, menunjukkan akan kerendahannya. Rajulun tasamma malikal amlak, nama yang paling jelek di sisi Allah adalah seorang laki-laki. Rajulun tasamma wa fi riwayatin yusamma, ya. Di sini dikatakan tasamma di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi di dalam riwayat yang lain dikatakan yusamma. Apa perbedaannya? Dijelaskan perbedaannya, kalau tasamma yakni samma nafsahu. Rajulun tasamma maknanya adalah lelaki yang dia menamakan dirinya dengan malikal amlak. Adapun kalau yusamma maknanya adalah sammahu ghairuhu. Yusamma maknanya adalah sammahu ghairuhu. Orang lain menamakan dirinya dengan malikul amlak dan dia ridho dan tidak mengingkarinya. Maka orang yang seperti ini hakikatnya dia telah memiliki nama yang paling jelek di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini di dalam hadis ini, di dalam yang terdapat su'ul adab bersama Allah Subhanahu wa taala, jeleknya adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang wajib bagi kita adalah merendahkan diri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bab yang ke-46 yang bisa kita bahas. Sekarang kita masuk pada bab selanjutnya, yaitu babu as-sabi'u wal arba'un. Bab yang ke-47. Bab yang ke-47 ini diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa takyiril ismi min ajli dhalika. Adapun poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada bab yang ke-47 ini, ada beberapa poin, ada tiga poin. Yang pertama adalah penjelasan judul bab, yang ana ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah hukum bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah penjelasan dalil, sebagaimana dalil yang dibawakan oleh Syekh Mu'ab bin Abdul Wahab. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan judul bab. Perkataan muallif babu ihtirami asma'illahi ta'ala, ay maknanya adalah ikramuha wa ijlaluha wa adamu ihanatiha. Bab tentang wajibnya memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak merendahkannya, atau tidak menggunakan atau meletakkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala pada sesuatu yang bisa terhinakan. Jadi makna dari ihtiram asma'illah, maknanya adalah wajibnya memuliakan, mengagungkan nama-nama Allah dan tidak merendahkannya, atau menggunakan nama-nama tersebut atau meletakkan nama-nama tersebut pada sesuatu yang kemungkinan bisa terhinakan. Perlu kita ketahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang Allah menamakan dirinya dengan nama-nama tersebut di dalam kitabnya Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan diri Allah subhanahu wa ta'ala di dalam sunnah-sunnahnya. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nama Allah sangatlah banyak. Dan seluruh nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya husna, sampai pada puncaknya kebaikan. Kemarin kita sudah jelaskan sedikit tentang makna dari al-asma'ul husna. Nama-nama Allah, hanya nama-nama Allah lah. Walillahil asma'ul husna. Hanya milik Allah lah nama-nama yang husna. Kenapa nama-nama Allah dikatakan al-husna? Maknanya adalah seluruh nama Allah sampai pada puncaknya kesempurnaan. Tidak ada aib sedikit pun. Kenapa? Karena setiap nama Allah itu pasti mengandung sifat-sifat kesempurnaan. Beda dengan nama manusia. Terkadang ada seseorang bernama Muhammad. Muhammad kan secara lafaz artinya adalah orang yang dipuji. Tapi kenyataannya pada dirinya tidak memiliki sifat-sifat yang terpuji. Ada orang namanya untung, tapi kenyataannya selalu rugi misalnya. Kebanyakan kita hanya bernama sekedar nama, tidak mengandung sifat di dalamnya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala seluruhnya namanya husna. Maksudnya adalah ya, setiap nama Allah pasti mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada aib sedikit pun. Kemudian nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu bi kulli ismin, dengan setiap nama yang engkau namakan dirimu dengan nama tersebut. Au anzaltahu fi kitabika, atau nama-nama yang telah engkau namakan di dalam kitab-kitabmu. Au allamtahu ahadan min khalqika, atau yang telah engkau ajarkan kepada seseorang dari hambamu. Awista'tharta bihi fil ilmil ghaib indaka, atau ya, yang engkau sembunyikan dari ilmu ghaib di sisimu. Menunjukkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala sangatlah banyak dan seluruhnya husna. Maka dikatakan oleh Syaikh Al-Fauzan, tatkala nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala jumlahnya banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan seluruhnya adalah husna, hal ini menunjukkan akan keagungan zat yang dinamai, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang wajib bagi seorang hamba untuk memuliakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berdoa kepada Allah dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang hal ini ya sebagai wasilah agar doa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah kita menyebutkan nama Allah sesuai dengan permintaan kita. Tatkala kita ingin meminta ilmu kepada Allah, maka sebutlah nama Allah yang terkait dengan ilmu. Ya Allah, ya alim, alimni ilman nafian. Tatkala kita meminta kepada Allah rizki, maka sebutlah nama Allah, ya razzaq, urzukni, rizqan tayyiban, dan yang semisalnya. Tatkala nama-nama Allah itu ya, dijadikan sebagai wasilah, disyariatkan, dijadikan sebagai wasilah agar, di dalam kita berdoa, ini hal ini menunjukkan akan keagungan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian, fala yajuzu, maka tidak boleh bagi kita untuk menghinakan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, merendahkan nama Allah subhanahu wa ta'ala, atau meletakkan nama Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang digunakan yang kemungkinan bisa terhinakan. Seperti misalnya ya, di gelas ada sebuah sekolahan TK yang dia menulis sebuah hadis ya, ataupun yang semisalnya yang di dalamnya ada nama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini khawatir, karena yang namanya gelas kalau kotor kita cuci, taruhnya di mana? Di WC. Ya, di tempat-tempat yang kotor. Maka yang seperti ini sebaiknya tidak kita lakukan. Ya, tidak boleh kita mencatat atau menulis nama Allah di suatu tempat, di suatu wadah yang kemungkinan besar ya Allah bisa terhinakan. Nama Allah bisa terhinakan dengan perbuatan kita tersebut. Ya, seperti di sini dikatakan, seperti ditulis pada sesuatu yang diinjak, ya ditulis di mana, di sendal misalnya, atau diletakkan di jalan-jalan yang kotor ya, ataupun yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, wa man wajada syai'an min dzalika, dan barang siapa yang dia mendapatkan sesuatu dari demikian itu. Kita dapatkan misalnya biasanya di selembaran undangan tertulis bismillahirrahmanirrahim, ya kita dapatkan di mana, di jalan-jalan, atau bahkan terkadang dibuang di tempat sampah. Wajaba alaihi raf'uhu, maka wajib bagi dia untuk mengangkatnya. Au itlaquhu, atau menghancurkan atau merusaknya. Au izalatu ismillahi ta'ala minhu, atau kita apa? Menghilangkan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang perbuatan ini adalah termasuk dari bentuk memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, wa kadzalika, dan demikian pula termasuk dari memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala, la yusammi ahadan bi asma'illahi al-khassa bihi allati la yusamma biha ghairuhu. Dan juga termasuk dari memuliakan Allah adalah tidak bolehnya seseorang dia bernama dengan nama-nama Allah yang nama tersebut khusus bagi Allah. Yang selain Allah tidak boleh bernama dengan nama-nama tersebut. Insyaallah nanti kita akan jelaskan tentang hukum bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkataan mu'alif, wa taghyirul ismi, di dalam judulnya wa taghyirul ismi, dan merubah nama, maknanya idza sumi'a syai'un, apabila sesuatu itu dinamakan dari makhluk, apabila makhluk diberi nama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, seperti Ar-Rahman, kemudian Allah, kemudian Al-Khaliq. Ini diantara nama-nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi seseorang tersebut untuk merubah namanya. Kalau memungkinkan dia ganti akte, maka diganti. Kalau memungkinkan. Di Jamil, di Bin Bas itu ada seorang anak yang namanya Abdul Muthalib. Boleh enggak? Boleh enggak namanya Abdul Muthalib? Nanti kita bahas ya. Setelah ini nanti ada kita kaitannya ya. Di bab yang ke-50, tapi kita jadikan satu dengan bab pembahasan kita. Abdul Muthalib, di sana ada khilaf di antara para ulama, tapi yang sahih tidak boleh menamakan seseorang dengan Abdul Muthalib. Ya, kemudian dia bilang kepada uminya, abinya, ya kemudian akhirnya sekarang lagi diurus perubahan nama di aktenya, ganti nama menjadi Alif katanya. Ya. Jadi kalau memungkinkan untuk merubahnya, nama kita yang di dalamnya terkandung nama Allah yang khusus bagi Allah, yang kita tidak boleh bernama dengan nama tersebut, atau di dalamnya ada unsur penghambaan diri kepada selain Allah, kalau kita bisa merubah akte, maka dirubah. Kalau tidak memungkinkan, misalnya tidak bisa, maka ya kita ganti nama kita. Walaupun secara akte atau di KTP bernama dengan nama tersebut, kalau kita tidak bisa merubahnya. Kemudian kita bahas poin yang kedua, hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Hukum bernama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah bernama dengan nama-nama Allah yang khusus bagi Allah, yang manusia tidak boleh bernama dengan nama tersebut. Seperti Allah Ar-Rahman Al-Khaliq. untuk mengetahui suatu nama itu adalah merupakan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dilihat dari kandungan sifat yang terkandung pada nama tersebut. Kalau seandainya sebuah nama dari nama Allah itu mengandung sifat ya, yang tidak mungkin makhluk memilikinya, maka hal tersebut berarti adalah nama Allah yang khusus bagi Allah. Seperti nama Allah, lafaz yang mulia Allah. Nama Allah, Allah ini mengandung sifat dzul-uluhiyah, sifat yang berhak untuk disembah. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang memiliki sifat uluhiyah. Sehingga sebenarnya kalau seseorang dia benar-benar memahami akan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu nama lafzul jalalah Allah ini, niscaya dia akan benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam nama Allah ini mengandung sifat uluhiyah, sifat zat yang berhak hanya yang berhak untuk disembah. Selain Allah tidak memiliki sifat yang berhak disembah. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman ini khusus nama bagi Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan Ar-Rahim. Ya. Kalau Ar-Rahim, ya, seseorang boleh bernama dengan nama Allah Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman tidak boleh. Kenapa? Karena Ar-Rahman ini mengandung suatu sifat yang tidak mungkin makhluk memilikinya. Beda dengan Ar-Rahim. Ar-Rahim ini ya sebuah nama Allah yang mengandung sifat yang memungkinkan bagi makhluk untuk memilikinya. Kalau Ar-Rahman maknanya mengandung sifat rahmatun wasi'atun. Makanya kalau kita artikan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemberi, pemberi. Ya, rahmatun wasi'ah. Rahmat yang luas. Karena Allah memiliki nama Ar-Rahman inilah semua makhluk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pandang bulu semuanya. Mau dia orang kafir, mau dia orang yang beriman, orang kafir, orang yang beriman, siapapun dia, dia binatangkah, di manakah dia berada, semuanya mendapatkan rezeki dari Allah. Karena ini asar dari nama Allah Ar-Rahman, rahmatun wasi'ah, rahmat yang luas. Adapun Ar-Rahim maknanya adalah rahmatun khasah, kasih sayang yang khusus. Ya, manusia memiliki kasih sayang tertentu, dia terkadang dia sayang sama si fulan tapi tidak sayang sama si fulan. Ya, adapun Ar-Rahman enggak mungkin seorang manusia memiliki makna Ar-Rahman. Kalau dia punya uang dia bisa memberikan kepada semua makhluk, enggak mungkin. Ya, sehingga nama Ar-Rahman ini khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Khaliq, sang pencipta. Ya. Tapi Ustaz, misalnya manusia juga bisa mencipta, ini ciptaan manusia. Misalnya mobil ciptaan manusia. Beda antara ciptaan manusia dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang maksud dengan makna dari Al-Khaliq ini adalah ya, zat yang menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Manusia tidak bisa menciptakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, enggak ada. Coba apa misalnya? Bangku saja sebelumnya enggak ada. Siapa bilang? Ya, manusia itu ciptaannya itu cuma sekedar merubah. Merubah suatu benda ke benda yang lain, suatu bentuk ke bentuk yang lain. Asalnya ini adalah apa? Kayu. Yang menciptakan kayu siapa? Manusia bisa menciptakan kayu? Enggak. Manusia hanya bisa merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan Al-Khaliq di sini adalah menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dulu manusianya enggak ada, kemudian Allah ciptakan menjadi ada. Adapun ciptaan manusia adalah ciptaan yang nisbi, sekedar merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Al-Khaliq ini adalah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Atau nama yang dia mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk. Seperti Al-Mutakabbir. Zat yang maha sombong. Ya, terkadang makhluk juga sombong. Tapi sifat tersebut apa? Tidak layak bagi makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala pantas untuk sombong. Karena Allah memiliki segalanya. Semuanya adalah milik Allah. Wajar bagi Allah untuk sombong. Adapun makhluk tidak. Tidak layak bagi dia untuk sombong. Kemudian di antara nama yang tidak layak bagi makhluk adalah Ar-Razzaq. Zat yang maha memberikan rizki. Maka kalau nama-nama yang seperti ini, nama-nama yang khusus bagi Allah, seperti Allah Ar-Rahman Al-Khaliq, atau nama Allah yang dia mengandung sifat yang tidak layak bagi makhluk, seperti Al-Mutakabbir dan Ar-Razzaq, maka nama-nama seperti ini haram bagi manusia untuk bernama dengan nama-nama tersebut. Tidak boleh hukumnya. Dan wajib bagi dia untuk merubahnya. Kemudian yang kedua adalah bernama dengan nama-nama Allah yang tidak khusus bagi Allah. Yang makhluk bisa bernama dengan nama tersebut. Seperti Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Allah menamakan dirinya dengan Ar-Ra'uf Ar-Rahim. Akan tetapi dalam ayat yang lain Allah pun mensifati nabinya bil mu'minina Ra'ufur Rahim, dan terhadap orang-orang yang beriman Ra'ufun Rahim. Ya, menunjukkan nama Ar-Ra'uf dan Rahim ini termasuk dari nama Allah yang manusia boleh bernama dengan nama tersebut. Allah menamakan dirinya dengan Al-Alim. Kemudian di dalam ayat yang lainnya Allah menamakan seorang hamba dengan bigulamin alimin, bigulamin alim. Maka nama-nama yang seperti ini yang berserikat di dalamnya makhluk, maka makhluk boleh bernama dengan nama tersebut. Walakin kata beliau, yu'lamu, perlu diketahui, annaha laysat ka asma'illah. Ya, nama-nama tersebut tidaklah seperti nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang dia bernama dengan nama Rahim dalam artian tanpa didepani dengan kata Abdun, maka hukumnya boleh. Ya. Kalau Ar-Rahman boleh-boleh saja, tapi di depannya harus ada kalimat Abdun, Abdurrahman. Tapi kalau Ar-Rahim, Rahim, ya, tanpa dikasih depannya dengan kalimat Abdun, maka hukumnya boleh. Tidak masalah. Ya. Kemudian penjelasan dalil. An Abi Surayh annahu kana yukna Abul Hakam. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna Allahu al-hakam wa ilayhi al-hukmu. Faqala inna qaumi idha ikhtalafu fi shay'in atawni. Fahakamtu bainahum faradiya kila al-fariqaini. Faqala ma ahsana hadha fama laka min al-walad. Qala Surayhun wa Muslimun wa Abdullah. Qala faman akhbaruhum. Qultu Surayhun. Qala fa anta Abu Surayh. Rawahu Abu Daud. An Abi Surayh, nama aslinya adalah Hani ibnu Yazid al-Kindi. Beliau annahu yukna Abul Hakam. Dipanggil dengan kunyah Abul Hakam. Kunyah itu adalah nama yang diawali dengan Abun atau Umun. Tatkala Abu Surayh ini dia diberi kunyah dengan Abul Hakam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tujuannya adalah untuk melarangnya, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah adalah al-hakam, wa ilayil hukmu, dan hanya kepadanya lah kembali seluruh hukum. Al-hakam min asma'illahi ta'ala. Hakam ini termasuk dari nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang maknanya adalah al-hakimu, alladhi idha hakama la yuraddu hukmuhu, yaitu hakim yang apabila menetapkan suatu hukum maka hukumnya pasti tidak tertolak. Ya, berarti nama al-hakam ini termasuk dari nama yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayil hukmu, dan hanya kepadanya lah kembali hukum. Ilaihi, kalau kita belajar ilmu nahu, dia adalah khobar berupa sibul jumlah jar wa majrur. Khobar muqaddam, al-hukmu mubtada. Dan di dalam kaidah bahasa Arab, apabila sesuatu yang belakang kemudian kok dikedepankan, ya, khobar aslinya adalah di belakang, mubtada aslinya di depan. Tatkala dibalik, khobarnya di depan, kemudian mubtadanya di belakang, hal ini menunjukkan pembatasan. Maknanya apa? Maknanya seluruh hukum ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menetapkan semua hukum di antara para hamba-hambanya, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, yaitu dengan perantara nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka semua perselisihan dikembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal, maka dikembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di akhirat nanti, ya, yang hakim hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memutuskan segala perkara di antara para hamba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Surai beliau berkata dalam rangka menerangkan udzurnya, alasan kenapa beliau dijuluki oleh kaumnya Abul Hakam. Beliau mengatakan, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, idhtalafu fi syai'in, apabila mereka berselisih tentang sesuatu, atauni, maka mereka datang kepadaku. Fahakamtu bainahum, maka aku pun menetapkan hukum di antara mereka. Faradiyya kilal fariqaini, maka keduanya ridho dengan ketetapanku. Ya, jadi ketetapannya Abu Surai ini tidak menimbulkan kedzaliman di antara keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ahsana hada." Alangkah bagusnya apa yang kau perbuat. Ya, ma ahsana hada ini pujian Rasulullah kepada Abu Surai, bukan pujian akan nama kunyahnya, tapi pujian atas perbuatan beliau yang mendamaikan di antara dua kelompok yang berselisih. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Surai ini, "Famalaka minal walad?" Apakah Anda memiliki seorang anak? Qala. Kemudian Abu Surai mengatakan, "Suraihun wa Muslimun wa Abdullah." Anak saya Surai dan Muslim dan Abdullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Faman akhbaruhum?" Siapakah di antara mereka yang paling besar? Kemudian beliau mengatakan, "Suraihun, Surai." Qala, maka Rasul mengatakan, "Fa anta Abu Surai." Maka Anda adalah Abu Surai. Ya. Diambil suatu faedah bahwasanya di antara sunnahnya kita berkunyah adalah dengan berkunyah dengan nama anak laki-laki yang paling besar. Sunnahnya dengan anak laki-laki yang paling besar. Kalau misalnya kita punya anak 5, nomor 1 dan 2 perempuan, nomor 3 laki-laki, maka sunnahnya kita berkunyah dengan anak laki-laki. Ya. Bukan dengan anak perempuan. Sunnahnya ya. Adapun misalnya berkunyah dengan anak perempuan tidak masalah, tapi sunnahnya ya, yang dianjurkan oleh Rasulullah adalah berkunyah dengan nama anak laki-laki yang paling besar. Kemudian di sini dikatakan alasan dijelaskan di dalam kitab Qaulul Mufid, alasan Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama sahabat ini ya, dengan Abu Surai, mengganti Abul Hakam dengan nama yang lainnya yaitu Abu Surai, karena dua alasan. Yang pertama, annal hakam huwallah, bahwasanya hakam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari nama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qila, apabila dikatakan kepadanya, ya Abul Hakam, wahai Abul Hakam, ka'annahu qila, seakan-akan dikatakan, ya Aballah, wahai Bapak Allah. Ya, karena hakam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang ini bernama Abul Hakam, kemudian kita memanggil, ya Abul Hakam, ya Abul Hakam, maka seakan-akan kita mengatakan, ya Aballah, wahai Bapaknya Allah. Ya, ini alasan yang pertama mengapa Rasulullah mengganti kunyahnya sahabat yang mulia ini. Kemudian yang kedua, anna hadzal isma alladhi ja'ala kunya li hadzal rajul, bahwasanya nama ini yang dijadikan kunyah bagi sahabat yang mulia ini di dalamnya mengandung makna sifat. Memang yang diinginkan ya oleh orang yang menamakan sahabat ini dengan Abul Hakam ya adalah makna sifat. Benar-benar ya Abu Surai ini menurut orang-orang yang melakafkannya memiliki sifat kalau dia menetapkan suatu hukum pasti terlaksana hukumnya, pasti adil. Karena terkadang sekali lagi ya seseorang terkadang dia bernama dengan nama Allah Subhanahu wa taala seperti Rahim, itu hanya sekedar apa? Nama saja, lafaz saja. Tidak mengandung sifat di dalamnya. Seperti inilah yang dibolehkan. Kalau kita menamakan seseorang dengan nama Rahim, ya. Hanya sekedar nama saja, kita tidak meyakini di dalamnya terkandung makna sifat dari Rahim. Ya, seperti kalau tatkala Allah memiliki nama Rahim memang mengandung makna sifat di dalamnya. Memang Allah adalah zat yang maha pengasih, penyayang. Zat yang maha penyayang. Ya. Kalau seandainya kita menamakan seseorang dengan nama Rahim, tapi ya tidak maksud untuk menetapkan makna sifat dari nama tersebut, maka hukumnya boleh. Adapun di sini, tatkala sahabat ini dijuluki Abul Hakam, memang yang diinginkan dari sang orang yang melakukannya adalah makna sifat, mengandung di dalamnya makna sifat. Dan inilah yang terlarang, yang tidak selayaknya bagi seseorang dia berkunyah dengan kunyah yang seperti ini. Ma yustafadu minal hadis, faedah yang kita bisa ambil di dalam hadis tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab I'anatul Mustafid. Yang pertama adalah haramnya, wajibnya memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan wajibnya merubah sebuah nama dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam merubah nama Abil Hakam dengan Abi Surai dalam rangka memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di dalam hadis ini adanya dalil wajibnya bagi kita untuk mengajari orang yang jahil. Ya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abu Suraih dan menjelaskan ya kesalahan dari kunyah tersebut. Kemudian yang ketiga, ini sering kita sampaikan bahwasanya di dalam hadis ini merupakan dalil bahwasanya orang yang melarang sesuatu yang haram hendaknya dia menggantinya dengan sesuatu yang bagus kalau ada gantinya. Ya, tatkala Rasulullah melarang beliau sahabat yang mulia ini berkunyah dengan Abul Hakam, maka beliau mengganti dengan kunyah yang lain. Kemudian di dalam hadis ini disyariatkannya kita untuk mendamaikan di antara manusia yang mereka saling berselisih. Ya, selesai sudah pembahasan bab ini. Kemudian ya sebagaimana tadi kita jelaskan, sebagaimana haramnya seseorang bernama dengan nama Allah yang khusus bagi Allah dalam artian tanpa didalui dengan lafaz abdun, maka begitu pula haramnya seseorang menamai seorang anak yang di dalamnya ada unsur ta'abbud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti menamakan anaknya Abdul Ali, seperti orang-orang Syiah mungkin ya, Abdul Husain, Abdul Rasul, atau Abdul Harith. Ya, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid pada bab yang ke-50. Kita loncat sedikit ya, pada bab yang ke-50. Itu bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babu qalilai ta'ala, falamma atahuma salihan ja'ala lahu suraka'a fima atahuma. Fata'alallahu amma yusrikun. Berkata Syaikh Shalih Al-Fauzan, tatkala beliau menjelaskan bab ini, beliau mengatakan, maksud dari bab ini adalah menjelaskan bahwasanya ta'bidal asma'i li ghairillah, menamakan suatu nama yang di dalamnya ada unsur penghambaan diri kepada selain Allah, adalah termasuk dari kesyirikan yunafi kamal tauhid, yang menafikan kesempurnaan tauhid. Berarti hukumnya syirik apa? Syirik asghar. In kana al-maqsudu mujarradan tasmiyah, jika maksudnya hanya sekedar nama. Jika orang menamakan seorang anaknya dengan nama yang di dalamnya ada unsur penghambaan kepada selain Allah, maka hukum asalnya adalah syirkun asghar, menafikan kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya jika hanya sekedar nama. Amma in kana al-maqsudu ta'bidat ta'alluhi li ghairillahi, namun apabila tujuan dia adalah berta'abbud, berta'alluh dengan selain Allah, seperti orang-orang Syiah menamakan anaknya dengan Abdul Husain, memang di dalamnya ada unsur ta'abbud dengan sahabat yang mulia ini, fa innahu syirkun akbar yunafi aslat tauhidi, maka ini hukumnya adalah syirik akbar yang menafikan aslu tauhid, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-A'raf ayat 190. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma atahuma salihan, ay maknanya adalah falamma a'tallahu adama wa hawa ma talabahu minal waladi salih, ya tatkala Allah memberikan kepada Nabi Adam dan Hawa apa-apa yang mereka minta dari anak yang salih. Anak yang salih di sini maksudnya adalah waladan sawiyan fi khilqatihi, itu anak yang dia bagus di dalam penciptaannya, tidak cacat ataupun yang semisalnya. Walaupun para ulama khilaf, di antara para ulama khilaf tentang ayat yang mulia ini, apakah yang dimaksud di dalam ayat ini ditujukan kepada Nabi Adam dan Hawa, atau yang dimaksud adalah anak keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kebanyakan para ulama, ya di antaranya Ibnu Abbas, tafsirannya Ibnu Abbas, kemudian dan ulama-ulama yang lainnya, mereka memilih pendapat bahwasanya di dalam ayat ini adalah yang dimaksudnya adalah Nabi Adam dan Hawa. Adapun ulama-ulama yang lainnya seperti Ibnu Katsir, kemudian Ibnu Qayyim, ya mereka berpendapat bahwasanya yang dimaksud di dalam ayat ini adalah bukan Nabi Adam dan bukan Hawa, tapi manusia keturunan Adam dan Hawa. Dan Syaikh Shalih Al-Fauzan di sini beliau memilih pendapat yang menafsirkan ayat yang mulia ini bahwasanya yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah Adam dan Hawa. Ya, ini penjelasan ini ana ambil dari kitab I'anatul Mustafid. Jadi Syaikh Shalih Al-Fauzan beliau memilih pendapat yang dimaksud dalam ayat ini adalah Adam dan Hawa. Jadi tatkala datang kepada keduanya anak yang soleh, tatkala Nabi Adam, tatkala Allah memberikan kepada Adam dan Hawa apa-apa yang mereka dua minta dari anak yang soleh, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya. Tatkala Nabi Adam dan Hawa ala qaulin diberikan anak yang soleh, ja'ala lahu suraka'a fima atahuma, maka mereka menjadikan bagi Allah sekutu di dalam apa-apa yang Allah telah berikan kepada keduanya. Maksudnya adalah ja'ala lillahi syarikan, mereka berdua menjadikan bagi Allah syarikan, sekutu fit ta'ati, di dalam ketaatan, bukan di dalam ibadah. Ya, sekutu di dalam ketaatan. Sebagaimana di sini kita bacakan sedikit tentang atas tafsiran Ibnu Abbas terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan lamma taghasyaha Adamu, tatkala Nabi Adam alaihi salam ya berhubungan dengan Hawa, hamalat, maka Hawa hamil, ya fa'atahuma iblis, kemudian datanglah iblis kepada keduanya, faqala, kemudian iblis berkata inni sahibukuma alladhi ukhrijukuma minal jannah, aku adalah sahabat kalian berdua yang telah mengeluarkan kalian berdua dari surga. Latuti'anini au la'aj'alanna lahu qarnai aylin, taatilah aku demi Allah. Ya, di sini dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin ada kalimat yang dibuang qasam, ya, yang hakikatnya adalah wallahi. Jadi iblis di sini bersumpah demi Allah, taatilah aku atau aku akan jadikan ya anak tersebut memiliki dua tanduk, ya dua tanduk rusa, kemudian fayakhruju min batniki, ya maka keluar dari perutmu, ya maksudnya perutnya Hawa, kemudian merobek perutmu. Kemudian iblis mengatakan lakukanlah apa yang aku perintahkan, ya dalam rangka untuk menakuti keduanya, ya untuk menamakan apa, untuk menamakan dengan Abdul Haris. Haris ini termasuk dari nama jin. Maka keduanya enggan untuk mentaati sang iblis. Fakharaja maitan, maka anaknya Hawa ini dan Adam keluar dalam keadaan mait, mati. Ya. Kemudian ada Hawa hamil lagi. Kemudian datanglah sang iblis kepada keduanya. Kemudian menyebutkan apa yang telah dia sebutkan. Kemudian ya kecintaan anak ini mendapati pada keduanya, dalam artian Hawa dan Adam ini memang benar-benar menginginkan seorang anak. Ya. Kemudian tatkala lahir anak tersebut, ya maka dia mengikuti, tatkala hamil maka akhirnya dia mengikuti apa yang dibisiki oleh syaitan, maka akhirnya mereka berdua menamakan anaknya dengan Abdul Haris. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka demikian itulah maksud dari firman Allah Ta'ala, ja'ala lahu suraka'a fima atahuma, Kemudian antum lihat yang di bawahnya itu, walahu bisanadin sahih, dan baginya dengan sanad yang sahih dari Qatadah, suraka'u fi ta'atihi. Jadi mereka mensekutukan Allah di dalam ketaatan, bukan di dalam peribadahan. Karena mengikuti hawa nafsunya, ya, pengen punya anak yang sehat, yang normal, tidak meninggal, ya, akhirnya mentaati apa yang diinginkan oleh sang iblis. Ya. Itu dengan menamakan anaknya dengan Abdul Harith. Yang ini adalah syirik di dalam tasmiyah, penamaan, dan tidak syirik di dalam ibadah. Fata'alallahu, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, amma yusrikun, dari apa-apa yang mereka lakukan dari kesyirikan. Ai amma yaf'aluhu ahlul Makkah minasyirki billahi. Itu apa-apa yang dilakukan oleh ahlul Makkah dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan di sini, fahuwa intiqalun min dzikri syakhsin ila dzikri jinsi. Jadi Allah menyebutkan, berpindah dari menyebutkan domir huma, ini kembali kepada Nabi Adam alaihi salam dan Hawa, kemudian Allah ganti dengan domir waw jama'ah. Ini maksudnya adalah Allah berpindah dari menyebutkan kepada seseorang, kemudian menyebutkan kepada jenis, ya, yaitu adalah orang-orang ahlu Mekah. Makna ijmali dari ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Mulakhas yang ditulis oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini Allah mengabarkan tentang Adam dan Hawa, ya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa keduanya dan memberikan seorang anak yang bagus sifatnya seperti apa yang mereka minta, maka Nabi Adam dan Hawa tidak menegakkan syukur nikmat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya, bahkan mereka berdua menamakan anaknya dengan Abdul Haris, yang di dalamnya ada unsur penghambaan ta'abud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Adam di sini, ya, adalah kesyirikan di dalam tasmiyah, bukan di dalam ibadah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mensucikan dirinya dari kesyirikan secara umum, baik kesyirikan di dalam tasmiyah maupun kesyirikan di dalam ibadah. Faedah yang dapat kita ambil dari ayat yang mulia ini, yaitu haramnya bernama dengan setiap nama yang di dalamnya ada unsur ta'abud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini dianggap sebagai kesyirikan yang asgar, yang merupakan syirik di dalam ketaatan. Yaitu jika tidak dimaksud di dalamnya makna ubudiyah. Tapi orang tatkala bernama dengan nama tersebut, jika dia memaksud di dalamnya adalah makna ubudiyah, maka hukumnya adalah syirik akbar. Seperti seseorang menamakan Abdul Hussein dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, anna syirka yaqau fi mujaradi tasmiyah walau lam yaqsud haqiqatuhu. Jadi terkadang kesyirikan itu jatuh seseorang ke dalam kesyirikan hanya sekedar di dalam nama. Ya, walaupun orang yang bernama tidak memaksudkan yang demikian itu. Nah, kita masuk kemudian pada bab yang selanjutnya, bab yang ke kitab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-48. Bab yang ke-48 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'anu awil Rasul. Bab tentang orang yang hazala bi syai'in, mengejek sesuatu atau bercanda yang di dalamnya ada unsur ejekan, yang di dalamnya disebut nama Allah atau Al-Qur'an atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun poin-poin yang kita akan bahas pada bab ini, ada beberapa poin. Yang pertama adalah penjelasan judul bab dan hubungannya dengan kitab Tauhid, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Qawlul Mufid dan I'anatul Mustafid. Kemudian yang kedua adalah hukum tobatnya orang yang mencela Allah, Rasulnya atau kitabnya, yang ana ambil dari kitab Qawlul Mufid. Kemudian yang ketiga adalah hukum mengejek ulama ataupun orang saleh. Kemudian yang keempat adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan judul bab dan hubungannya dengan kitab Tauhid. Perkataan mu'alib, babu man hazala, al-hazlu huwa al-la'ibu wal-istihza'u diddul jaddi. Hazala ini, al-hazlu adalah bermain atau bersenda gurau lawan dari sungguh-sungguh. Wa makna man hazala, dan makna dari man hazala, barang siapa yang hazala, ay man sakhara wastahza'a Wara'ahu la'iban laisa jaddan. Barang siapa yang dia bercanda sekedar main-main, ya, dia memandang hal tersebut adalah main-main saja, laisa jaddan, tidak sungguh-sungguh, akan tetapi dari candaannya itu, dari candaan celaannya itu, ya, di dalamnya disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an atau Rasul. Yakni dia mencela Allah, mencela Al-Qur'an dan mencela Rasul, ya, tapi cuman bercanda. Fama hukmuhu? Yang seperti ini apa hukumnya? Dijelaskan di sini hukmuhu annahu kufrun munafin litauhid wa yartaddu an dinil Islam. Hukumnya adalah kufur yang menafikan tauhid pada diri seseorang dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Li'anna hadha min nawaqidil Islam bi ijma'il muslimin, karena ini adalah termasuk dari pembatal-pembatal keislaman menurut kesepakatan para kaum muslimin. Itu maksudnya para ulama dari kaum muslimin. Kitab Nawaqidul Islam yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang jumlahnya 10 itu adalah jumlah yang disepakati oleh para ulama. Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, hakikatnya yang diperselisihkan itu jumlahnya sangatlah banyak. Sekitar 100-an lebih. Anda pernah dengar kajian seorang ustaz di Jaminur Rahman seperti Abu Hanifah, ya. Beliau memiliki suatu pendapat, ya, di antara pembatal-pembatal keislaman adalah seseorang yang dia sholat tanpa wudu dan dia sengaja. Ada sholat tanpa wudu dan dia sengaja enggak wudu. Menurut Abu Hanifah ini termasuk dari pembatal keislaman. Ya, tapi ini diperselisihkan oleh para ulama. Namun yang disepakati oleh para ulama dan yang paling berbahaya dan paling banyak terjadinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jumlahnya ada 10. Di antaranya ini, ya, mengejek, menghina Allah, kemudian mengejek Al-Quran dan mengejek Rasulnya. Sawa'un kana jadan, sama saja apakah yang mengejeknya itu sungguh-sungguh ataupun hanya sekedar bercanda. Sama saja. Ya. Ataupun mungkin sekedar acting misalnya. Dia jadi artis, kemudian disuruh memerani suatu tokoh yang dia harus melakukan suatu kesirikan atau kekufuran. Misalnya. Maka yang seperti ini sama saja. Tidak ada udzur bagi hakikatnya orang ini telah melakukan pembatal keislaman. Adapun kalau karena kejahilan dia, maka bisa jadi ini adalah udzur bagi dirinya. Kecuali bagi orang yang dipaksa. Bagi orang yang dipaksa dengan paksaan yang memang dia tidak mampu disiksa dengan siksaan yang dia tidak mampu menanggung siksaan tersebut, maka hal yang seperti ini dibolehkan, ya, dengan catatan hatinya tetap di atas keimanan. Sebagaimana firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanihi, barang siapa yang dia kafir kepada Allah setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali bagi orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutma'innu, dan hatinya tetap dalam keadaan tenang di atas keimanan. Adapun hukum tobatnya orang yang mencela Allah dan Rasulnya atau kitab-kitabnya, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, beliau mengatakan, thumma i'lam, kemudian ketahuilah bahwasanya ulama mereka berselisih terhadap orang yang mencela Allah, mencela Rasulnya atau mencela kitabnya, apakah tobatnya diterima atau tidak. Hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal, innaha la tuqbalu, bahwasanya tobatnya tidak diterima. Wa huwa mashhuru indal Hanabilah, dan ini adalah mashhur menurut pendapatnya madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi madhabnya Hanabila, orang yang seperti ini yang dia mencela Allah, Rasulnya dan kitabnya, tobatnya tidak diterima. Bal yuktalu kafiran, bahkan orang ini dia dibunuh kafiran, sebagai orang kafir. Wala yusalla alihi, tidak boleh disolatkan atasnya. Wala yud'alahu birahma, tidak boleh didoakan rahmat baginya. Wa yudfanu fi mahalin ba'idin an kuburil muslimin, dan dia dipendam di tempat yang jauh dari pekuburan kaum muslimin. Walau qala qail, seandainya ada orang yang berkata, innahu taba, au annahu akhta'a, sesungguhnya orang ini kan telah bertobat, dia melakukan kesalahan dan dia mengakuinya, maka menurut madhab Hambali, ya, mereka mengatakan inna hadhihi riddah, sesungguhnya pembatal keislaman yang satu ini amruha adhimun, adalah perkara yang sangat besar, wa kabirun la tanfa'u fiha taubah, yang taubat ini tidaklah bermanfaat di dalamnya. Jadi menunjukkan di antara pembatal keislaman yang 10, pembatal keislaman yang paling besar adalah apa? Mengejek Allah, mengejek Rasulnya, dan mengejek Alkitab, Al-Quran. Karena tidaklah mungkin orang melakukan seperti ini kecuali dari orang-orang yang munafik. Tidak mungkin orang yang mengaku beriman kepada Allah, dia mengejek Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhabnya berpendapat taubatnya tidak diterima. Ini pendapat yang pertama. Adapun pendapat yang kedua, pendapat sebagian ahlul ilmi, innaha tuqbalu idza alimna sidqa taubatihi ila Allah wa aqarra ala nafsihi bil khata', bahwasanya taubatnya diterima dengan catatan kita mengetahui bahwasanya dia benar-benar bertobat kepada Allah dan menetapkan atas dirinya kesalahan apa yang dia lakukan, ya, mengakui kesalahan apa yang dia lakukan. Wa dzalika li umumil adillah, dan hal ini berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan akan diterimanya taubat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim," katakanlah wahai para hambaku, yaitu orang-orang yang mereka melampaui batas atas diri-diri mereka, "la taqnatu min rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, "innallaha yaghfiru dzunuba jami'an," sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Dan inilah pendapat yang insyaallah lebih sahih, yang lebih benar adalah tobatnya diterima. Namun tatkala kita mengetahui ada pendapat yang mengatakan tobatnya tidak diterima, hal ini menunjukkan bahwasanya pembatal keislaman ini adalah merupakan pembatal keislaman yang paling parah. Dan di antara dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan tobatnya diterima, ya, bahwasanya di antara orang-orang kafir sebelum para sahabat yang dulunya mereka adalah orang-orang kafir, sebelum mereka masuk Islam, mereka mencela Allah dan Rasulnya. Namun tatkala mereka bertobat dan masuk ke dalam Islam, kenyataannya tobatnya itu diterima. Ya. Kecuali illa anna sahabat Rasuli sallallahu alaihi wasallam tuqbalu taubatuhu wa yajibu kitluhu atau qataluhu. Bahwasanya kecuali orang yang mencela Rasulullah, tobatnya diterima, tapi wajib dibunuh. Berbeda dengan orang yang mencela Allah. Kalau orang mencela Allah kemudian dia bertobat, tobatnya diterima dan tidak dibunuh. Kata Syaikh Shalih Utsaimin, la li'anna haqqallahi duna haqqi rasul, bukan karena hak Allah itu di bawah hak rasul, bukan. Jadi kalau orang mencela Allah kemudian dia bertobat, tobatnya diterima dan dia tidak dibunuh. Tidak dibunuh. Tapi kalau ada orang mencela Rasulullah, tobatnya diterima tapi dia tetap dibunuh. Yang seperti ini bukan berarti, ya, bukan karena hak Allah itu di bawah hak Rasul, bukan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa saja yang melanggar akan haknya jika dia bertobat. Jika dia bertobat, dalam ayat tadi kita bacakan, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa. Adapun mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidaklah kembali kecuali kepada dua perkara. Yang pertama amrun syar'iyyun likaunihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai seorang Rasul Allah. Ditinjau dari perkara syar'i. Maka yang seperti ini tobatnya diterima jika dia bertobat. Adapun jika ditinjau dari bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang manusia biasa, maka kalau ada orang dia melakukan suatu perbuatan dosa yang ada hubungannya dengan manusia, tidaklah diampuni kecuali dia minta apa? Penghalalan terhadap manusia tersebut. Sementara sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Dan kita enggak tahu apakah Rasulullah itu mengampuni atau tidak. Maka yang seperti ini dia tetap dibunuh. Ya, dia tetap dibunuh, tinjauan bahwasanya Rasulullah ini adalah seorang manusia. Kalau ada orang dia melanggar hak manusia, ya, selain dia bertobat kepada Allah, maka dia pun harus selesaikan dengan manusia tersebut. Ya, dia minta keridhaannya atau keikhlasannya. Adapun sekarang Rasulullah SAW telah meninggal dunia, sehingga kita tidak tahu apakah Rasulullah mengampuninya atau memaafkannya atau tidak. Maka orang yang seperti ini tobatnya diterima, tapi dia tetap dibunuh, ya tetap dibunuh, dihukum bunuh, tapi kita anggap orang ini muslim. Dibunuhnya bukan karena kafir, bukan. Ya, apabila dia telah dibunuh, kita memandikannya, kemudian kita kafani, kita kuburkan di kuburan kaum muslimin dan disolatkan. Dan ini adalah menurut pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan lanjutkan tentang hukum mengejek ulama dan orang soleh. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari Anda pribadi dari syaitan, dan Anda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.